وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan, beliau salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku'. Qala, maka beliau berkata, Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wal ard wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jadd minkal jaddu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya saja yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang beliau menisbahkannya kepada Sahih Muslim, terjadi perbedaan lafaz. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Sa'id, oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di sini hadis Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau mengatakan, Allahumma rabbana lakal hamd. Lafaz Allahumma ini tidak terdapat dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun lafaz Allahumma ini diriwayatkan dari hadis Ibn Abbas yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Ini yang kita maksudkan terjadi perbedaan lafaz penisbahan Sahih Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa dalam Sahih Muslim tidak ada lafaz Allahumma yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Yang terdapat dalam riwayat Abu Sa'id tanpa lafaz Allahumma. Adapun tambahan Allahumma ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yaitu hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Walaupun telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa ada beberapa lafaz yang seluruhnya sahih yang dianjurkan dan disyariatkan untuk diucapkan bagi seorang yang salat apabila dia telah berdiri tegak pada saat i'tidal, dia boleh mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Dia boleh juga mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Dan boleh dengan tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Keempat lafaz tersebut seluruhnya sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga seorang yang sedang mengerjakan salat boleh memilih mana saja dari ucapan tahmid dari empat jenis yang disebutkan dan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an menjelaskan tentang apa yang dianjurkan bagi seorang yang sedang mengerjakan salat dari zikir-zikir yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam pada saat i'tidal. Di sini kata Abu Sa'id adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya. Jadi sudah berdiri tegak. Itu telah kita jelaskan pula pada saat kita membahas hadis Abi Hurairah bahwa pada saat dia akan berdiri dari ruku' yang dianjurkan adalah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Namun pada saat dia telah berdiri tegak, maka yang dianjurkan adalah ucapan tahmid. Rabbana lakal hamd, atau yang semisalnya. Dari empat jenis yang telah kita sebutkan. Dianjurkan pada saat dia telah berdiri tegak dari rukuknya. Idza rafa'a ra'sahu, apabila dia telah mengangkat kepalanya. Ini menunjukkan bahwa dia telah dalam kondisi tegak. Maka dianjurkan untuk mengucapkan ini. Allahumma Rabbana walakal hamd. Dan ini hukumnya adalah wajib. Berbeda dengan zikir yang setelahnya. Zikir yang setelahnya, tambahan yang disebutkan di dalam hadis ini, hukumnya sunnah. Sebab tidak ada perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam. Berbeda pada saat mengucapkan tahmid. Fa'idha qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka hendaklah kalian mengucapkan rabbana walakal hamd. Adapun tambahan ini, maka ini tambahan yang dianjurkan, mustahabbah bagi seorang yang mengerjakan salat dan hendak memperpanjang bacaan i'tidalnya. Maka dia dianjurkan membaca zikir ini. Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu. Kemudian dia menambah. Mil as-samawati wal-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlu ats-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Ini zikir yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Abu Sa'id ini disebutkan bahwa ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dari perbuatan beliau. Dan asal hukum dari perbuatan beliau adalah sunnah. Dan di dalam hadis ini merupakan bantahan kepada sebagian para ulama bahwa pada saat i'tidal hendaklah seseorang melakukan i'tidal dengan cepat. Ada sebagian pendapat dari kalangan para fuqaha mengatakan bahwa i'tidal itu rukun yang cepat, bukan rukun yang lambat. Sehingga kalau seorang berdiri i'tidal, maka hendaklah dia bersegera untuk sujud. Jangan dia berlama-lama. Maka hadis ini termasuk di antara dalil yang membantah pendapat tersebut. Bacaan yang panjang yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasalam menunjukkan bahwa i'tidal merupakan rukun yang boleh seorang itu berdiri lama. Bahkan suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam pada salatul lail, pada saat beliau membaca suratul Baqarah, pada saat beliau i'tidal, i'tidalnya itu hampir sama dengan berdirinya beliau sebelum ruku'. Dan beliau terus mengulang-ulangi bacaannya. Li Rabbi alhamdu. Terus beliau mengulang-ulanginya. Bagi Rabku alhamd. Beliau mengulang-ulangi. Ini juga termasuk sunnah pada salatul lail. Boleh kan untuk memanjangkan. Nah. Maka di dalam zikir ini Rasulullah SAW memberikan pujian-pujiannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau mengatakan, mil as-samawati wal-ard. Bagimu segala pujian, ya Allah, yang memenuhi langit dan bumi. Yang memenuhi langit dan bumi. Maksudnya, kalaulah alhamdu ini berbentuk jasad, ada bentuknya, ada bendanya, ada zatnya, niscaya akan memenuhi langit dan bumi, saking besarnya, saking agungnya. Wa subhanallah, walhamdulillah, tamla'ul mizan, tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Subhanallah dan alhamdulillah, itu memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu kalau ada jasadnya. Menunjukkan bahwa ucapan alhamdulillah ini merupakan zikir yang sangat agung sekali. Walaupun sekali kita mengucapkan walhamdulillah, sudah termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, walhamdulillah tamla'ul mizan. Bahwa ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan pada hari kiamat. Maka jangan kita menganggap remeh zikir-zikir, ya. Pada saat kita punya kesempatan, di saat berjalan, di saat kita berada di tempat-tempat tertentu, lalu kemudian jangan kita selalu memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikrullah. Allah memberikan nikmat kepada kita, walhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cobaan kepada kita, walhamdulillah. Walhamdulillah ala kulli hal, dalam setiap keadaan. Nah, bahkan kata Rasulullah, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, dan sepenuh apa yang engkau inginkan dari sesuatu setelah langit dan bumi. Nah, yakni kalaulah alhamdulillah ini punya jasad, maka dia akan lebih besar daripada langit dan bumi. Wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh apa yang engkau kehendaki dari setelah langit dan bumi. Apa setelah langit dan bumi? Di sana ada kursi. Di sana ada arasy. Nah, yakni sepenuh itu. Dan ini hanyalah milik Allah Tabaraka Ta'ala. Alhamdul kamil. Asyamil. Puji-pujian yang sempurna. Yang bersifat mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbeda antara kalimat alhamdu dengan al-madhu dalam bahasa Arab. Kalau alhamdu adalah pujian dengan sesuatu yang indah, ya, kepada yang diberikan pujian tersebut disertai dengan perasaan cinta dan mengagungkan. Ma'al mahabbati wa ta'zim. Berbeda dengan al-madhu. Al-madhu itu pujian juga kalau kita bahasa Indonesia kan. Maknanya juga pujian. Tapi berbeda. Kalau alhamdu, ya, kita memberikan pujian dalam keadaan kita cinta kepada yang dipuji. Dalam keadaan kita mengagungkan yang dipuji. Nah, dengan pujian-pujian pilihan yang indah. Ya. Tidak sembarang pujian. Sebab kadang-kadang ada kalimat-kalimat yang zahirnya seperti pujian, tapi sesungguhnya itu adalah penghinaan. Nah, Coba saja kita ambil contoh, kalau misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Masya Allah, kamu cantik sekali, kamu tidak seperti monyet, tidak seperti babi, enggak seperti sapi dan nah, ya, tidak seperti." Tapi ketika dipermisalkan dengan sesuatu yang buruk, ya dia akan tersinggung, penghinaan. Nah, tapi kalau alhamdulillah itu pujian yang indah, yang merupakan pilihan, disertai dengan perasaan cinta kita kepada yang dipuji itu. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-madhu pujian, tapi belum tentu disertai dengan perasaan cinta kepada yang dipuji. Kadang-kadang ada seorang memuji orang lain karena ya terpaksa mungkin, kondisinya menghendaki demikian, padahal dia sangat benci kepada orang itu. Tapi kondisi menyebabkan dia harus memujinya. Nah, atau karena dia punya kebutuhan tertentu, ada tendensi tertentu, dia memuji orang itu karena mungkin untuk mendapatkan hartanya atau yang semisalnya. Maka ini al-madhu. Ya. Al-madhu. Nah. Adapun alhamdulillah milik Allah Subhanahu wa taala. Ahlal thana'i wal majid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak mendapatkan puji-pujian tersebut dan kemuliaan yang mutlak. Ahaqqu ma qala al-'abdu, dan itu adalah yang paling berhak, yang paling jujur, yang paling layak yang diucapkan oleh hamba. Nah, maka dari sini Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa sepantasnya bagi hamba ini kalau mereka hendak mengucapkan ucapan yang paling layak untuk diri mereka sebagai hamba Allah kepada Rabbnya, kepada Al-Khaliq, maka hendaklah dia senantiasa memberikan puji-pujian itu. Ahaqqu ma qala al-'abd, itu yang paling berhak, yang paling layak, yang paling jujur dari ucapan seorang hamba dalam memberikan pujiannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kulluna laka 'abdun, dan sesungguhnya kami semua terhadapmu adalah hamba. Semua yang selain Allah itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya tunduk kepada Allah. Hanya saja ketundukan makhluk-makhluk ini terbagi menjadi dua bagian. Ada yang sifatnya ketundukan yang bersifat umum. Al-ubudiyatul 'ammah, atau disebut juga al-ubudiyatu al-qadariyatul kauniyah. Ketundukan makhluk secara takdir. Nah, dalam artinya siapa saja dari makhluk ini tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. In kullu man fis samawati wa man fil ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Tidaklah apa? Semua apa yang ada di langit dan di bumi melainkan datang kepada Allah, datang menghadap kepada Ar-Rahman sebagai hamba. Tidak ada seorang pun dan tidak ada satu pun dari makhluk ini yang mampu keluar dari kekuasaan Allah tabaraka ta'ala. Ini ketundukan secara takdir. Jenis yang kedua, ketundukan yang bersifat khusus. Al-ubudiyatul khasah atau al-ubudiyatul syar'iyah. Ketundukan seorang hamba secara khusus. Dalam artian terkhusus bagi kaum mukminin saja. Hanya merekalah yang beribadah kepada Allah. Hanya merekalah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sana ada sebagian dari makhluk-makhluk Allah yang tidak beribadah kepada Allah, ada yang menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Maka jenis yang kedua ini hanya milik kaum mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan zikirnya, Allahumma la mani'a lima a'thaita. Ya Allah, tidak ada yang mampu mencegah terhadap apa yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberikan sesuatu yang telah Engkau cegah, yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dhal ladzi yansurukum min ba'dih. Apabila Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian, tidak satu pun makhluk yang mampu mengalahkan kalian. Akan tetapi ketika Allah menghinakan kalian dan tidak memberikan pertolongan kepada kalian, siapa yang akan mampu memberikan pertolongan pada kalian jika Allah meninggalkan? Di tangan Allah Subhanahu wa taala an-naf'u wad-dharr, manfaat dan kemudaratan. Oleh karena itu, apabila Allah telah memberi, tidak ada yang mampu mencegah. Apabila Allah mencegah dari sesuatu, tidak akan ada yang mampu untuk memberikan. Di dalam hadis Ibnu Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah Ibnu Abbas, wa'alam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka wa la in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Ketahuilah, kalaulah seluruh umat ini, mereka semuanya bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan manfaat itu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Demikian pula sebaliknya, kalaulah seluruh umat ini mereka sepakat untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, niscaya mereka tidak akan mampu kecuali terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya telah ditetapkan berdasarkan takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu telah kami ciptakan berdasarkan takdir. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu dan Allah menakdirkannya dengan takdir yang demikian teliti. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kondisi ini seorang hamba menyadari bahwa dia sebagai seorang yang lemah, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepantasnya lah bagi setiap hamba menyandarkan dirinya kepada Allah. Karena Allah yang memberi, Allah yang mencegah. Kita berusaha memberi, tapi kalau Allah menghendaki tidak, maka tidak. Kita berusaha memberikan manfaat, tapi Allah mengatakan tidak, maka tidak. Semuanya di tangan Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka janganlah seorang hamba itu menyombongkan dirinya, menyangka bahwa dia bisa melakukan ini dan itu, menyangka bahwa dia sebagai seorang yang mampu melakukan sesuatu, lalu kemudian dia membanggakan dirinya. Ha anada, inilah saya, saya begini, begini, begini terus. Dia memberikan pujian kepada dirinya, bangga dengan gelar-gelarnya, bangga dengan jabatannya, menyangka bahwa dia mampu memberikan manfaat dan memudaratkan yang lainnya. Subhanallah. Maka yang seperti ini, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin selalu menyandarkan dirinya kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya kecukupan. Maka begitulah sifat seorang mukmin. Seorang mukmin berusaha. Ya, berusaha, tetap berusaha. Akan tetapi hasilnya, hasil akhirnya semuanya kembali kepada apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, seorang mukminlah yang mengerti tentang keadaan yang seperti ini. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan urusan seorang mukmin itu. Karena setiap perkaranya baik. Setiap urusannya selalu baik. Ya. Selalu baik. Dari awal hingga akhir. Dari awal dia meminta pertolongan kepada Allah sebelum dia berbuat, dan sementara dia berbuat, dan hasil akhirnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua perkaranya baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada seorang pun yang merasakan itu kecuali seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan yang menggembirakan dia, maka dia pun bersyukur. Tidak lalai dari Allah. Dia bersyukur, alhamdulillah. Berarti Allah memberi. Nah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Ketika dia ditimpa kemudaratan, sakit, musibah dan yang semisalnya, bukannya dia mencaci Allah, bukannya dia mentaan Allah, tapi dia bersabar. Sabar. Ya. Memang ini yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabaran itu pun menjadi baik bagi dia. Sebab sabar itu adalah ibadah. Ketika dia sabar dalam menghadapi segala sesuatu, sabar dalam menghadapi al-qadha wal qadar yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala padanya, maka itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin. Lalu kemudian beliau mengatakan, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidaklah memberikan manfaat dzal jaddi. Al-jadd dengan jim yang di fathah. Maknanya adalah al-hadd, al-ghina. Nah, wala yanfa'u dzal jadd, dan tidaklah memberikan manfaat orang yang punya bahagian di dunia ini. Apakah itu kekayaan, ataukah itu jabatan, ataukah yang semisalnya, itu tidak akan memberikan manfaat bagi dia. Bahagian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia di dunia. Dia punya kekayaan, kekayaan tidak akan memberikan manfaat pada dia. Dia punya jabatan, jabatan itu tidak akan berikan manfaat kepada dia. Dia punya gelar, gelar itu tidak akan berikan manfaat kepada dia. Yang memberikan manfaat adalah al-amalus salih. Amalan yang salih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bertauhid, hati yang ikhlas, disertai dengan al-amalus salih. Itulah yang bermanfaat. Ini mirip seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Barang siapa yang amalannya lambat, dia tidak beramal saleh, maka dia tidak terangkat disebabkan karena nasabnya yang mulia. Dia dari keturunan orang baik misalnya, bahkan mungkin dari keturunan rasul, tapi amalannya lambat, dia tidak beramal saleh, maka nasab keturunannya itu tidak akan mengangkat kedudukan dia. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang jatuh dalam kekufuran, walaupun dia dari keturunan Rasul, dari kerabat Rasul, tidak akan berikan manfaat. Karena yang bermanfaat di sisi Allah adalah al-iman wal-amal salih. Oleh karena itu Abu Talib tidak bisa keluar dari neraka, walaupun dia adalah paman Rasul. Ayah Rasul tidak bisa keluar dari neraka, walaupun itu ayahnya. Ibu Rasul tidak bisa keluar dari neraka, walaupun itu ayahnya. Nah, adanya hubungan kekerabatan yang demikian dekat tidak menyebabkan seorang itu selamat. Maka masing-masing manusia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a awfa. Seorang tidak akan membawa dosa orang lain. Masing-masing orang beramal, apa yang diamalkan itulah yang akan dia lihat nanti pada hari kiamat. Dan dia akan dibalas dengan pembalasan yang sempurna. Nah, la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maka ini zikir yang sangat indah sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sepantasnya setelah kita mempelajarinya, kita berusaha menghafal, lalu kemudian kita terapkan, kita baca di dalam salat kita pada saat i'tidal. Rabbana walakal hamd mil as-samawati wal ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ada yang hafal? Hafal? Insyaallah pekan depan. Baik. Di sana ada doa yang lain, akan tetapi bukan dari perbuatan Rasulullah, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada seorang yang mengucapkannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala, bahwa suatu ketika ada seorang di dalam salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah dia bangkit dari ruku', lalu kemudian dia mengucapkan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nah, orang ini mengucapkan itu. Lalu kemudian setelah salat, Rasulullah alaihi salatu wasallam berbalik dan bertanya, "Manil mutakallim anifan?" Siapa itu tadi yang mengucapkan zikir ini? Nah, pada awalnya enggak ada yang mau nyahut. Diulangi lagi oleh Rasul. Siapa tadi yang mengucapkan zikir ini? Lalu salah seorang sahabat pun mengatakan, "Saya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh aku telah melihat 30 lebih para malaikat yang berlomba-lomba untuk mengambil zikir tersebut. Siapa yang lebih dahulu menangkapnya untuk dibawa ke atas?" Nah, amal saleh, ya. Para malaikat kalau berlomba-lomba itu menunjukkan itu amal saleh. Nah, maka ini juga menunjukkan zikir ini dianjurkan untuk disebutkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ucapan tersebut berkenan tentang bersinnya seseorang dalam sholat. Ada seorang yang bersin, lalu kemudian dia mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Lalu Rasul alaihi salat salam mengucapkan kalimat yang mirip seperti yang kita sebutkan tadi. Walhasil kedua-duanya boleh. Pada saat bangkit dari ruku', ya, setelah tahmid, demikian pula pada saat seorang bersin diperbolehkan mengucapkan kalimat tersebut. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apa dalil diperbolehkannya salat sunnah ba'da subuh? Tak ada salat sunnah ba'da subuh. Bahkan tidak diperbolehkan salat sunnah ba'da subuh. La salata ba'da al-fajri hatta tatlu' asy-syams wa la salata ba'da salat al-'asr hatta taghib asy-syams. Tidak ada salat setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Dan tidak ada salat setelah salatul asr sampai terbenamnya matahari. Maka tidak ada salat sunnah ba'da subuh, itu enggak ada. Kalau yang dimaksudkan ada ketentuan, yakni yang diajarkan yang asal hukumnya dikerjakan sesudah subuh. Tapi kalau yang dimaksud di sini ya mungkin salat sunnah ba'da subuh, yakni kalau dia tidak sempat mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka dia kerjakan sesudah subuh. Mungkin itu yang dimaksud. Nah. Ya. Kalau itu yang dimaksud, maka ada. Artinya mengqadha salat sunnah al-fajr 2 rakaat sesudah salat subuh. Dalam hal ini kalau seorang tertinggal dan tidak sempat mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, kemudian diikomatkan salat sehingga dia tidak sempat mengerjakan salat 2 rakaat itu, maka ada 2 keadaan. Dia boleh mengerjakannya sesudah salat subuh, salat wajib. Dan dia boleh mengerjakannya di waktu duha. Jadi ditunggu sampai masuk waktu duha, terbit matahari, kemudian telah hilang waktu terlarang, maka diperbolehkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yusalli raka'atil fajr hatta tatlu' asy-syams falyusalliha." Barang siapa yang tidak mengerjakan salat sunnah 2 rakaat fajr sehingga matahari terbit, maka hendaklah dia kerjakan, yakni setelah terbitnya matahari pada waktu duha. Dan juga diperbolehkan dikerjakan langsung setelah salat subuh. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Khuzaimah dari hadis Qais bin Amr, bahwa beliau suatu ketika keluar untuk menuju salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau datang ke masjid, ternyata mereka telah mengerjakan salatul jamaah, yakni sudah tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan sholat sunnah. Maka beliau ikut bersama jamaah. Dan setelah beliau mengerjakan sholat subuh, maka beliau pun berdiri kembali lalu mengerjakan sholat 2 rakaat sesudah subuh. Maksudnya qadha. Lalu itu sempat dilihat oleh Rasulullah SAW. Begitu beliau melihat, maka beliau pun bertanya, "Ma hadhihi? Salat apa ini?" Maka dikabarkan oleh beliau bahwa dia tidak sempat mengerjakan salat 2 rakaat sunnah sebelum subuh, maka dia mengerjakannya sekarang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam dan tidak mengingkari perbuatan sahabat tersebut. Itu menunjukkan takrir. Menunjukkan diperbolehkannya. Mana yang lebih afdal? Apakah ditunggu sampai terbitnya matahari pada waktu duha, ataukah langsung dikerjakan? Nah, dan telah ditanya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam permasalahan ini, mana yang lebih afdal? Kata beliau, tidak ada yang lebih afdal. Dua-duanya sama, terserah.

Nah, ketemu, ya, mendukung politikus tertentu juga tidak jadi masalah bagi mereka. Demonstrasi juga tidak jadi masalah. Nah, ya, fikrah lebih condong kepada pemikiran Salman Al-Audah, pemikiran-pemikiran sururiyah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala khawarijul asr, khawarij pada zaman sekarang ini, neo khawarij mereka itu. Nah, maka jangan kita terpengaruh dengan pakaian-pakaian yang terlihat secara zahir seakan-akan mereka memuliakan sunnah. Allahumma musta'an. Bolehkah kita ikut nyoblos pemilu ini? Nah, ini. Ya, hari-hari ini hari-hari pil apa namanya? Pilgub, ya. Pilkadal. Nah. Apa hukumnya? Ya, mengikuti pemilihan itu. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, satu hal yang tentunya kita tidak mengingkari bahwa al-intikhabat atau pemilihan itu termasuk dari bagian demokrasi yang kita sudah mengetahui borok-boroknya, ya, yang tentu para ikhwah sekalian sudah membaca sedikit banyak tentang masalah demokrasi yang prinsipnya sudah bertentangan dengan Islam, ya. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun? Apakah kita samakan orang muslim dengan orang mujrim? Muslim kafir. Gimana kalian dalam memberikan hukuman itu? Dari sisi ini saya sudah jelas penyimpangan itu. Belum lagi yang lainnya. Dampak-dampak buruk. Al-intikhabat termasuk di antaranya. Siapa saja suaranya sama. Yang kafir, yang muslim sama. Yang sahibul ma'asyid dengan seorang mukmin sama, yang sholat yang enggak sholat sama, yang jahil yang alim sama, disamakan intikhabat. Dari sini saja menunjukkan sangat bertentangan. Maka asal hukumnya ikut serta dalam perkara-perkara yang seperti ini mimba bi takfiris sawat, ya, seakan-akan kita ikut meramaikan. Nah, memperbanyak jumlah mereka. Nah, dan ini tentunya hal yang tidak diperbolehkan. Akan tetapi para ulama memberikan satu pengecualian dalam permasalahan ini, ya, yaitu dalam perkara akhaffud dararain atau min bab taqlil syarr. Ya, meminimalisir sebuah kejahatan, sebuah keburukan. Nah, misalnya, ya, ada dua orang yang dipilih, yang satu muslim, ya, kita tahu dia baik secara zahir, baik, tidak zalim kepada rakyat misalnya. Yang satunya lagi muslim tapi bejat. Kita tahu kalau dia yang dipilih maka prostitusi dilancarkan, ya, kemudian tempat-tempat maksiat mungkin akan ditebar di berbagai tempat. Nah, kalau keikutsertaan kita dalam hal menyoblos itu, ya, memberikan faedah mimbat akhafid dararain, dalam artian ada faedahnya itu. Nah, memberikan pengaruh. Maka kata para ulama, labas, tidak mengapa. Boleh, termasuk dalam faedah babi akhfid dararain. Bahkan kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bahkan kalau antum tinggal di sebuah negara kafir misalnya. Lalu dua-dua yang dipilih itu dua-duanya kafir. Nah, tapi yang satu kafirnya kafir mendingan, ya. Nah, ada kafir tapi dalam hal menyikapi rakyatnya lebih baik daripada yang kedua misalnya. Yang satu ini kita kenal suka menindas kaum muslimin, suka menindas yang bertentangan dengan agamanya dia misalnya. Maka boleh mimbabi akhfi dharar. Ini kata para ulama kalau memberi pengaruh. Ya. Nah, tapi kalau la yusmin wala yughni min ju', ya. Tidak mengenyangkan, tidak memberikan pengaruh sama sekali. Nah, maka asal hukumnya tidak diperbolehkan. Ini dalam hal menyoblos, ya, nyoblos. Nah, bukan dalam hal mendukung, misalnya ikut mensosialisasi. Nah, datang seorang yang akan dipilih, misalnya, dia datang. Kamu saya lihat ini punya bakat untuk jadi tim sukses, ya. Nih, uang untuk kamu. Sekian juta. Nih, tolong baju ambil, bagi-bagikan pada teman-temanmu itu. Ya, bagi-bagi. Ini berarti dia telah termasuk ke dalam orang yang ikut meramaikan pesta demokrasi itu. Itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu perhatikan. Kalau memang diketahui, kalau misalnya orang-orang yang terpilih itu antum gak tahu, ya, ini yang calon pertama, kedua, ketiga, keempat, sama saja. Ya, ya sudah, gak usah ikut-ikutan. Ya, sama. Nah, gak usah ikut-ikutan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kadang-kadang ada sebagian itu memudah-mudahkan masalah ini. Nah, Syekh Al-Albani membolehkan katanya. Kebetulan dapat ya. Nah, fatwa. Nah, buktinya Syekh Al-Albani membolehkan. Ini fatwanya. Padahal beliau dalam permasalahan ini khusus seperti yang kita sebutkan tadi, min babi taqlili syarr. Untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi. Nah, sekarang antum tahu enggak? Ya. Apakah dengan datangnya salah seorang yang terpilih itu kemudian berikan pada antum uang atau kan berikan pada antum pakaian, berarti berkesimpulan, wah, berarti orang ini baik. Buktinya yang lain tidak pernah datang ke ana, enggak pernah berikan duit ke ana. Berarti antum sudah terpengaruh. Nah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tolong difahami dengan baik pernyataan para ulama. Jangan sampai kemudian dimanfaatkan, ya. Kebetulan dia sudah punya hawa nafsu, tambah lagi kebetulan dia ingin numpang di fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka yang seperti ini batil. Tidak diperbolehkan. Asal hukumnya haram. Sekali lagi para ulama hanya membolehkan min babi akhaffid dhararain. Ya. Kalau betul-betul diterapkan kaidah yang seperti ini, boleh, silakan. Nah, dengan tidak ikut meramaikan pesta demokrasi, ya, kemudian juga nampak seperti yang dijelaskan oleh para ulama bahwa ada di antara mereka yang dikhawatirkan, ya, ada di antara mereka yang dikhawatirkan kalau dia yang naik maka dia zalim misalnya, maka dia pilih yang lainnya. Nah, itu pun kalau memberikan pengaruh, kalau tidak, maka tidak ada gunanya. Allahumma musta'an. Gimana membantah syubhat kalian itu mengharamkan demokrasi namun menerima kepala negara sebagai pemimpin yang dipilih dari dengan hasil demokrasi? Ya, ini berkali-kali ini. Syubhat yang seperti ini. Nah. Ya. Ya subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada penguasa. Wa ulil amri minkum. Penguasa itu siapa saja? Ya. Siapa saja penguasa? Apakah orang itu berkuasa dengan cara yang syar'i? Ataukah orang itu berkuasa dengan cara yang tidak syar'i? Tetap wajib hukumnya taat. Kita mengatakan pemberontakan haram hukumnya. Tapi kalau misalnya ada orang atau sekelompok orang, kalau misalnya, kita permisalkan saja. Kalau misalnya ada pemberontak, mereka berhasil menghimpun kekuatan yang besar, lalu menjatuhkan pemerintahan yang sah. Mereka naik, lalu mereka mengangkat pemimpin, penguasa. Ya. Kita mengatakan pemberontakan hukumnya haram, karena pemerintah itu misalnya muslim. Tapi kalau dia yang punya kekuatan, berhasil mengalahkan pemerintahan sebelumnya, dan dia yang naik menjadi penguasa, maka wajib hukumnya bagi rakyat untuk taat kepada penguasa itu, siapapun dia. Walaupun dia berpemikiran khawarij, walaupun dia pemberontak, pemberontakan dia haram. Tapi kalau sudah jadi, terkena. Ya. Hukum yang berikutnya, dia sebagai ulul amri yang wajib untuk kita taati. Nah. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun Habasyi." Walaupun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak dari Habasyah. Budak secara syar'i tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin, penguasa. Syaratnya harus merdeka, syaratnya harus dari kalangan Quraisy. Tapi ini seorang budak Habasyah. Nah, para ulama menjelaskan kalau misalnya dia punya kekuatan, lalu kemudian dia mampu untuk menguasai sebuah negara, diangkat pemimpinnya dari kalangan seorang budak dari Habasyah, Rasulullah memerintahkan untuk taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun Habasyi. Walaupun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak Habasyah. Dalam riwayat yang lain, walau kana ra'suhu zabibah, walaupun kepalanya itu seperti kismis, ya. Nah. Walaupun anggota-anggota tubuhnya itu mujaddaul atraf, terpotong-potong, ya. Nah. Harus taat. Wajib hukumnya. Nah, begitu pula seperti keadaan seperti sekarang ini. Kita mengingkari demokrasi, kita mengingkari cara-cara yang bertentangan dengan Islam. Tapi kalau sudah terjadi, kemudian Anda yang diangkat menjadi pemimpin. Lain lagi permasalahan. Kalau sudah diangkat menjadi pemimpin, kewajiban kita adalah taat kepada pemimpin tersebut. Wallahu ta'ala. Baik, saya kira sampai di sini insyaAllah. Pertanyaan-pertanyaan yang lain kita jawab di pertemuan yang berikutnya. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته